Mitra Bisnis Pakar Sosial Politik Hermawan Sulistyo menilai, bubble ekonomi dan kesenjangan ekonomi antara elit dan grassroots harus segera diatasi, agar berbagai kerawanan sosial yang muncul sebagai dampak negatif dari kedua kondisi itu dapat segera diatasi. Dan untuk membahas seperti apa langkah real untuk mengatasi kedua masalah itu, segera kita temui Hermawan Sulistyo. Baik, Pak Hermawan, bisa Bapak ulas seperti apa langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk mengatasi masalah kesenjangan dan bubble ekonomi yang sedang kita alami saat ini, Pak? Ada banyak hal. Misalnya, kalau otoritas keuangan itu bisa dengan mudah memberikan kelonggaran untuk kredit konsumsi, yang bunganya sangat tinggi, tetapi orang tidak merasa gitu, karena gas ekonomi ini kan jalan lumayan cepat dalam jumlah kecil-kecil. Kalau istilah awamnya itu kayak bank detail gitu, kita bayar utang sehari Rp1.000 gitu kan. Sementara di lain sisi itu ada pengetatan luar biasa untuk kredit investasi gitu. Itu salah satu yang bisa dilakukan dengan cepat dan gampang, diperketat bubble ekonomi ini, syarat-syarat untuk pengeluaran penerbitan kartu kredit untuk konsumsi misalnya, tetapi mempermudah kredit informasi gitu. Nah, orang kalau pengusaha-pengusaha kecil kayak saya begini, kadang cari 50 juta untuk proyek yang sudah di tangan aja sulit setengah mati gitu. Jadi idealnya kredit untuk investasi bisa lebih besar porsinya dari kredit konsumsi ya, Pak Her? Oh iya, sangat itu penting. Misalnya yang banyak ditawarkan itu kan KTA, kredit tanpa tahunan. Coba Anda lihat cek berapa persen bunganya, itu kan sangat tinggi sekali gitu. Karena risikonya juga tinggi. Tapi Pak Hermawan, jangan perbankan mengeluhkan adanya hambatan regulasi terkait dengan pencairan kredit investasi yang berpotensi merugikan pihak perbankan. Iya, tetapi kalau persentase porsi antara kredit konsumsi dan kredit sektor-sektor produksi tidak sebanding, kredit investasi tidak sebanding, yang dirugikan adalah perekonomian nasional secara keseluruhan. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.